Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan fi din rahimakumullah. Sedikit melanjutkan apa yang tadi kita bahas, yaitu apa yang terkait dengan sikap terhadap ahli bid'ah. Di sini akan saya nukilkan ucapan Ibnu Battah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Ibanatus Surah atau Al-Ibana an Usulis Sunnati wa Diyanah. Beliau menyebutkan ucapan yang sangat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi salah satu pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam keyakinan mereka. Kata beliau, "Wa minas sunnati mujanabatu kulli man i'taqada syai'an mimma dzakarnahu wa hujranuhu." Dan di antara as-sunnah, ajaran ahlus sunnah, pokok dari keyakinan ahlus sunnah adalah mujanabatu kulli man i'taqada syai'an mimma dzakarnah. Menjauhi semua yang meyakini sebagian dari apa yang kita sebutkan, yakni bid'ah-bid'ah itu. Wahujranuhu, dan menghajarnya, menjauhinya. Wal maqtu lahu, dan harus membencinya. Lihat poin per poin dari apa yang beliau sebutkan. Pertama apa? Mujanabah, menjauhi. Hujran, yakni kita menjauhinya atau menghajar, seperti yang dijelaskan pada kesempatan sebelumnya, kemarin. Kemudian maqt, membenci. Walaupun seseorang tidak pernah bergaul dengan ahli bid'ah, tapi kalau senang dengan bid'ah, salah. Harus benci. Seperti yang tadi kita sebut dalam ucapan siapa? Abu Dawud. Wa hujran man walahu wa nasarahu wa dhabba anhu wa sahibihi aw sahabah. Dan wajib pula menghajar siapa? Orang yang berloyal dengan ahli bid'ah. Wa nasarahu, dan yang membela atau membantu mereka ahli bid'ah. Wa dhabba anhu, yang membela-bela ahli bid'ah. Wa sahabahu, dan yang berteman dengan ahli bid'ah. Nah, ucapan seperti ucapan beliau ini ucapan yang kira-kira atau ucapan dari hasil pemahaman beliau terhadap ayat, hadis dan ucapan para ulama. Tentunya seorang seperti beliau, ulama besar, mengucapkan seperti ini bukan ya irtijalan, sekeluarnya dari mulut atau kelepasan, tidak. Ini menulis sebuah buku yang beliau punya, buku yang besar, seolah-olah syarah daripada ini atau ini ringkasan dari itu. Beliau katakan harus membenci mereka yang melakukan bid'ah-bid'ah dan menghajar orang yang berloyal dengan mereka, menghajar orang yang nasarahu wa dzabba anhu, membela mereka. Menghajar yang membela-bela mereka. Wa sahabahu, dan yang berteman dengan mereka. Ya. Wa in kana al-fa'ilu lidzalika yudhhiru sunnah. Walaupun yang melakukan pembelaan-pembelaan tadi atau yang berteman tadi, yudhhiru sunnah, menampakkan sunnah, penampilannya seorang Ahlussunnah. Mungkin ngakunya juga ngaku Ahlussunnah. Ngakunya Salafi. Tapi kalau dia membela ahli bid'ah, berloyal dengan mereka, berteman atau berteman dengan mereka, maka kewajiban kita juga harus menjauh. Nah, kita mau ambil akidah kita dari siapa? Dari ulama kita atau dari al-Asagir tadi yang disebut di awal pembahasan ini? Ini para ulama kita seperti ini. Ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ridha, silahkan ridha. Yang tidak ridha, silahkan. Semua orang silahkan milih. Ya. Kalau mengikuti ulama salafus saleh ini, penjelasannya. Nah, kenapa ulama kok sedemikian keras? Karena demi keselamatan akidah seseorang. Bukan mereka seperti ini karena kepentingan pribadi, demi popularitas. Ingin mengumpulkan orang supaya ikut dia. Ini tahazzub. Bukan begitu. Tidak. Dia tidak punya kepentingan apa-apa dengan orang-orang. Ulama kita, seperti Ibnu Battah dan yang lain, tidak punya kepentingan apa-apa dengan orang-orang. Tapi ini kewajiban agama. Yang harus diterangkan begitu. Demi keselamatan orang-orang justru. Lihat kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Menerangkan masalah ini. Dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, beliau mengatakan, ada golongan keempat. Ya, mana yang dua, tiga, satu. Itu bisa antum melihat kita dalam kitab Bada'ul Fawaid. Tapi golongan keempat, dalam kita bergaul, ada jenis manusia dalam kategori golongan keempat. Siapa itu? Man mukhalatatuhul halaku kulluhu. Orang yang kalau kita bergaul dengannya, hancur kita. Wa mukhalatatuhu bimanzilati aklisum. Bergaul dengannya ibarat kita makan racun. Ya. Kemudian beliau katakan, wa ma aktsaru hadza dharb finnas. Betapa banyaknya orang dari jenis ini di tengah manusia. Yang masuk dalam kategori ini banyak sekali, kata Ibnu Qayyim. La katsarahumullah. Semoga Allah tidak memperbanyak jumlah mereka. Walaupun sudah banyak, semoga dikurangi, banyak yang bertaubat. Semoga saja begitu. Semoga banyak yang mengikuti sunnah. La katsarahumullah. Semoga Allah tidak memperbanyak jumlah mereka. Siapa mereka itu? Wahum ahlul bid'ah. Mereka itu ahli bid'ah. Yang dimaksud kategori dalam golongan keempat ini, hum ahlul bid'ah. Orang-orang ahli bid'ah. Wadzalalah. Orang-orang yang sesat. As-saduna an sunnati Rasulillah. Orang-orang yang menghalangi dari jalan Rasulullah. Sunnah Rasulullah. Ad-da'una ila khilafiha. Yang mengajak kepada yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghuna 'iwaja. Yang menghalangi dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang belok dan seterusnya. Nah, ini sebabnya kenapa Islam, ya, dan ulama Islam satu demi satu dari ulama-ulama itu memperingatkan kita dalam hal ini karena apa yang disebutkan mereka ini. Kalau kita bergaul hancur. Jangankan memang niatnya bergaul, niatnya itu berdebat saja bisa hancur kita. Bayangkan. Enggak, saya mau di antara syubhat. Oh, saya mau memperbaiki dari dalam. Saya mau ketemu dia bukan untuk her-heran. Bukan teman baik. Ya, saya ketemu dia untuk mengkritisi dia. Untuk membantah dia. Ya. Orang yang seperti ini saja, ini sudah dilarang oleh para ulama, hati-hati, bahaya. Ini dalam bahaya. Diterangkan pula oleh Ibnu Battah rahimahullah dalam hal ini, ya. Kembali kepada penjelasan Ibnu Battah. Beliau jelaskan dalam kitabnya Al-Ibanatul Kubra. Ini terkadang menjadi syubhat, ya. Saya mau memperbaiki dari dalam. Kan begitu kadang-kadang. Saya akan masuk ke sana demi memperbaiki dari dalam. Atau seperti yang tadi, saya mau berdebat dengan dia, saya mau nasihati dia. Hati-hati. Hati-hati. Kata Ibnu Battah rahimahullah, kama qala an-nabi, seperti ucapkan Nabi. Beliau pernah bersabda, man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu. Barang siapa yang dengar berita Dajjal datang, jauhi. Jangan penasaran, ah pengen tahu. Coba, seperti apa sih Dajjal itu? Selama ini kan kita dengar beritanya saja. Coba ayo kita dengar. Ngintip saja. Jangan, jangan berani-berani. Falyan'a anhu. Jauhi, kata Nabi SAW. Fawallahi demi Allah, inna rajul la ya'tihi, sungguh ada seseorang yang datang kepada dia, wa huwa yahsibu annahu mu'min, dia menyangka dia seorang yang beriman, tahu, yakni akan mengenali tanda-tandanya dan akan bisa menjauhi, enggak akan terkecoh. Dengan PD datang. Apa yang terjadi? Fayattabi'ahu. Tapi akhirnya justru ikut kepada Dajjal. Kenapa? Mimma yab'atu bihi asyubuhat. Karena syubhat-syubhat yang dimunculkan Dajjal itu. Ternyata dia justru terkecoh dengan tipu daya Dajjal. Awalnya dia yakin, pede, tidak akan terpengaruh. Saya orang yang beriman. Subhanallah, akhirnya ikut terpedaya dengan syubhat-syubhat Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Kata Ibnu Battah, wa hadza 'amun. Ini bersifat menyeluruh. Jangan dianggap ini hanya dalam peristiwa Dajjal titik. Ada pelajaran yang bisa dipetik dari itu. Kata Ibnu Battah mengomentari hadis tadi, wa hadza qaulu Rasulillah. Ini sabda Rasulullah. Wahuwa sadiqul masduq. Beliau itu orang yang jujur dan dibenarkan. Pasti benar. Fallaha Allah ma'asyaral muslimin. Hati-hati, hati-hati wahai kaum muslimin. La yahmilanna ahadan minkum husnu dhannihi binafsih. Jangan sekali-kali percaya dirinya dia terhadap dirinya. PD-nya dia, husnudzannya dia terhadap dirinya itu membawa dia, ya. Atau sebelumnya, saya lanjutkan. Wa ma'ahidahu min ma'arifati bisihati madhabihi alal mukhatarah bidinihi. Juga, apa yang dia ketahui dari dirinya tentang kebenaran madhab dia, manhaj dia. Dengan kata lain, jangan sampai sudah merasa manhajnya benar, ya, terlalu pede. Kemudian membawa dia untuk mukhatarah bidinihi. Spekulasi dengan agamanya. Bagaimana itu? Yaitu fi mujalasati ba'di ahli al-ahwa. Dengan dia duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Ini. Perhatikan kata Ibnu Battah. Jangan sampai idenya dia membawa dia merasa sudah benar manhajnya kuat, sudah saya mau ketemu dia. Hati-hati, kamu selamat menyeret dia atau kamu yang mau diseret. Ulama dulu mengatakan apa? Al-qulubu dha'ifah, kalbu itu lemah. Wasyubahu khattafah, syubhat-syubhat itu menyambar-nyambar. Mau debat dengan mereka, hati-hati. Ya. Kata Ibnu Battah, jangan sampai spekulasi. Fayaqul udakhiluhu liunadhira. Saya mau masuk menemui dia untuk debat dengan dia, bukan untuk berteman baik-baikan. Saya untuk debat ketemu dia. Aw li astakhrija minhu madhhaba. Atau saya ketemu dia mau mengeluarkan mazhabnya dia yang rusak itu. Saya mau mengeluarkan syubhat-syubhat dia. Saya mau bantah biar dia sadar. Apa kata Ibnu Battah? Fa innahum asyaddu fitnatan minad dajjal. Mereka ini godaannya lebih bahaya daripada dajjal. Kok bisa lebih bahaya? Ya, lebih bahaya. Kalau dajjal, ya, antum tahu kan ciri-cirinya? Jelas, itu lihat rambutnya kayak gitu. Nabi kan mengatakan rambutnya mujaad, keriting. Matanya lihat seperti itu. Tuh lihat antara dua matanya ada tulisan kafir. Jelas. Ya. Orang yang beriman dengan betul-betul, biidznillah akan selamat. Kecuali tadi yang mughorror. Ya. Yang terkecoh. Jadi dajjal ciri-cirinya ada. Tapi seorang yang tergolong ahli bid'ah tapi berpenampilan sunnah kadang-kadang. Penampilannya kadang Masya Allah. Kamisnya, surbannya, shimarnya, utrohnya. Kemudian apa kitabnya. Kitab-kitabnya sama. Ya, kadang nyebut Syekh Albani, Syekh Bin Baz. Ya, kadang nyebut Syekh Mukbil, muji-muji Syekh Mukbil. Kadang nyebut Syekh Rabi. Hati-hati. Yang seperti ini justru lebih samar. Makanya kata Ibnu Battah rahimahullah, fa innahum asyaddu fitnatan minad dajjal. Mereka itu ahli bid'ah terkadang lebih bahaya, lebih syadid daripada dajjal godaannya. Ya. Bagi sebagian orang begitu. Wa kalamuhum alsaq minal jarab. Ucapan mereka itu lebih lengket daripada penyakit kudis terhadap tubuh. Bisa masuk. Wa ahraq lil qulubi minal lahab, tapi juga lebih membakar bagi kalbu manusia daripada jilatan-jilatan api. Apa ada buktinya yang seperti itu? Ya, ada. Ibnu Battah mengatakan, walaqad ra'aitu jama'atan minan nas. Sungguh aku telah melihat sekelompok dari manusia. Bukan satu orang, bukan dua orang. Jama'ah, sekelompok dari manusia. Yal'anunahum wa yasubbunahum. Dulunya mencela-cela ahli bid'ah. Bahkan melaknat ahli bid'ah dulu. Tapi berikutnya, fajalasuhum. Akhirnya duduk-duduk. Untuk berteman? Tidak. Tidak untuk berteman. Ala sabilil ingkar, dengan tujuan mengingkari. Lihat. Dengan tujuan apa? Mengingkari awalnya. Udakhiluh liunadhirah. Saya masuk mau berdiskusi sama dia. Apalagi yang memang sejak awal baik-baikan dengan ahli bid'ah. Ya, berteman. Ya, muskilah kalau seperti itu lebih bahaya lagi. Nah, kembali kepada orang-orang yang diceritakan Ibnu Battah. Mereka duduk-duduk dengan ahli bid'ah ala sabilil ingkar, untuk mengingkari. Warrat alaihim, untuk membantah. Famazalat bihimul mubasatah. Lama-lama terus akhirnya apa? Mubasatah. Ya, cengkramannya lebih asyik akhirnya. Awalnya agak keras. Sana yo, jangan keras-keras begitu. Ya, harus dengan kepala dingin biar pikirnya jernih. Oh ya sudah. Lama-lama ya dari niat membantah dengan ucapannya mungkin agak keras, lama-lama ucapannya semakin volumenya merendah, ya akhirnya bercengkrama, kadang senyum, kadang ngobrol asyik, diselingi urusan-urusan duniawi, sudah. Mazalat bihimul mubasatah, akhirnya terus sampai bicaranya ini mubasatah, bicara asyik. Wa khafiyal makr wa daqiqul kufr. Ya, makar tersembunyi, dia enggak sadar. Kelembutan-kelembutan kekufuran tersembunyi, dia enggak sadar. Hatta sabau ilaihim, sampai akhirnya dia pun cenderung kepada mereka. Ya. Ahibati billah rahimakumullah. Ini pengalaman Ibnu Battah rahimahullah, pengalaman seorang ulama besar. Dan yang beliau jumpai seperti ini bukan satu orang, tapi jamaah sekian orang. Tidakkah itu cukup sebagai pengalaman yang kita ambil pelajarannya? Jangan kita ini jadi orang yang diambil pelajaran oleh orang. Kata orang Arab dulu apa? Asyak as-sa'idu man i'tabara bi ghairi. Orang yang bahagia itu orang yang bisa mengambil ibrah dari orang lain. Nah, ini seperti ini. Orang lain cukup buat pelajaran buat kita. Wasyaqiyyu man i'tabara bihi ghairuh. Orang yang celaka itu yang dibuat pelajaran oleh orang lain. Ya. Orang yang celaka adalah orang yang dibuat pelajaran oleh orang lain. Na'udzubillah. Nah, jadilah kita suada, orang-orang yang bahagia. Cukup itu pelajaran bagi kita. Apa yang terjadi pada mereka itu sebetulnya dulu dan sekarang. Syekh Muhammad bin Hadi hafizallahu taala ketika mensyarah juga hal ini, beliau pun mengatakan, dan kami juga melihat di masa ini orang-orang yang tidak perlu disebutkan banyak terjadi seperti yang dikatakan oleh Ibnu Battah. Dulu-dulunya nampak istiqamah, tapi dengan ya mujalasah, walaupun awalnya ingkar tapi akhirnya membela. Ya. Mulai dari mengingkari menasihati. Inginnya begitu. Ingat, bukannya enggak boleh menasihati, tapi hati-hati. Ya. Dengan penuh kehati-hatian. Dengan penuh waspada. Dan juga dengan apa? Kekokohan akidah. Yani bahasanya khusus yang seperti ini. Yang jelas, dari mulai ingin menasihati, akhirnya apa? Mulai kata-katanya tadi, khafi al-makr, makar yang tersembunyi tadi enggak terasa masuk. Sehingga mulai mencarikan alasan buat dia. Ya, Abul Hasan misalnya, Al-Ma'ribi, yang sudah ditahdir oleh para ulama dengan bid'ah-bid'ahnya. Ini sebagian ulama yang tergolong sebagai dulunya ya ulama, kan dianggap sebagai ulama al-sunnah. Ya. Mulai dari awal mungkin mau menasihati, akhirnya apa? Mulai membela-bela. Membela-bela Abul Hasan. Dengan alasan ya ini ucapannya sebetulnya dia enggak maunya begitu. Dia maunya begini. Atau ini yang nukil ini orang-orang yang enggak benar. Ini yang menyampaikan kepada Syekh itu orang-orang yang asal menyampaikan, bukan orang-orang yang thiqah. Ya, mulai membela, ya kan? Menyalahkan ulama yang mengkritik. Lama-lama dibela dan lama-lama akhirnya dia sendiri menjadi seperti Abul Hasan. Ya. Ya, contohnya terjadi misalnya Ali Hasan. Itu salah satu contohnya. Di zaman sekarang, itu salah satu contohnya. Tadinya membantah Abul Hasan. Qa'idah nusahih, wala nujarrih. Ini salah, qa'idahnya Abul Hasan. Tapi lama-lama bertemu, ya, berhubungan baik, sampai sekarang jadi seperti Abul Hasan. Kalimat yang diucapkan terhadap para sahabat, kalimat ghusaiyah, Abul Hasan mengatakan, dan di tengah-tengah para sahabat itu ada ghusaiyah. Apa itu ghusaiyah? Buih di apa, banjir itu. Kita pernah dengar Nabi mengatakan, kalian itu ibarat buih, air bah. Begitu kan? Walakinna ghusaun ka ghusaisain. Pernah dengar itu kan hadis? Itu pujian atau celaan itu? Celaan. Semua orang memahami celaan. Nah, ini ketika diucapkan terhadap sahabat, pantas? Ya enggak pantas. Celaan. Tapi kok bisa Ali Abul Hasan mengatakan itu bukan celaan? Lama-lama Ali Hasan juga mengatakan itu bukan celaan terhadap sahabat. Bayangkan. Ya. Bayangkan itulah pengaruh pertemanan. Dulunya ketika bermajlis dengan ulama Ahlussunnah sama-sama sepakat membantah Abu Hasan dan kaidah-kaidahnya. Ketika ketemu Abu Hasan langsung berubah. Ya. Sampai sekarang dianya seperti Abu Hasan juga. Mulai membela-bela wahdatul adyan, penyamaan agama, persaudaraan antar agama. Abu Hasan begitu, sekarang Ali Hasan juga begitu. Nauzubillah. Nah ini, jadilah kita ini orang yang mengambil pelajaran dari orang lain. Cukup. Jangan kita nauzubillah jadi pelaku-pelaku orang yang akhirnya diambil pelajaran oleh orang. Nah, ucapan ulama dulu tidak diindahkan. Inilah akibatnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Itu bisa dilihat dalam Al-Ibanatul Kubra. Karya Ibn Battah rahimahullah. Dan yang semakna dengan ini. Kisahnya misalnya Harith al-Muhasibi itu sama. Kasusnya sama. Harith al-Muhasibi tersesat karena begini juga. Makanya kita harus berhati-hati dan kita dalam rangka menjaga manhaj ini ya harus tidak sembarangan. Satu hal yang mungkin kita tambahkan pula di sini, barangkali sempat muncul pertanyaan terus, kita bagaimana dakwahnya ini dengan orang-orang? Bergaulnya dengan orang-orang bagaimana ini? Dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin tentang macam-macam adab al-mu'asyarah, mu'asyaratul khalq. Ada golongan mubtadi'. Kata beliau, fa in kana mimman yad'u ila bid'ah, kalau dia dari golongan orang yang mengajak kepada bid'ah dan bid'ahnya itu mukaffirah, fa amruhu ashad min adh-dhimmi, ini lebih bahaya daripada kafir dhimmi, dan seterusnya. Wa in kana mimman la yukaffaru biha, fa amruhu ashad min adh-dhimmi, kalau bukan bid'ah yang mengkafirkan juga, fa amruhu ashad min adh-dhimmi, ini juga lebih bahaya daripada dhimmi, dan seterusnya. Kemudian beliau katakan, wa ammal mubtadi' al-ammi, ada pemubtadi' ahli bid'ah yang itu orang awam, fa in lam yanfa' an-nushu alladhi la yaqdir an yad'u wa la yakhaf al-ittida' bihi wa la yakhaf al-ittida' bihi, kalau ahli bid'ah tapi awam, di mana dia tidak mampu berdakwah, ya orang-orang yang ikut-ikutan saja awam, dan tidak dikhawatirkan dia diikuti, fa amruhu ahwan, ini lebih ringan. Fal aula an yutalatof bihi finnus, yang lebih utama kita lembut dalam rangka menasihati. Tapi ingat, bukan kemudian berteman dengan dia. Dijelaskan oleh ulama seperti kata Ibnu Battah dan juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad Hafidhahullah, beda antara bab menasihati dengan bab pergaulan. Menasihati seperlunya, ya, ketemu seperlunya, dikasih buku, dikasih kaset, ya, diomongi seperlunya, itu nasihat. Kemudian yutalatuh bihi finnus, fa inna qulubal awam sari'atu taqallub, karena kalbu orang-orang awam cepat berubah. Tapi fa illam yanfa'nus, kalau dinasihati enggak bisa, enggak manfaat, nampaknya begitu. Misalnya kita lihat orang kok begitu, dinasihati enggak bisa, dan kita berpaling dari dia itu lebih menunjukkan jeleknya bid'ah dia, maka ta'akkada istihbabul i'rad anhu, semakin ditekankan untuk berpaling dari dia. Tapi kalau diketahui kita berpaling pun tidak berpengaruh, li jumudi tabi'ihi wa rusuhi i'tiqadihi, karena tabiatnya yang begitu jelek, kuat keyakinannya, tetap al-i'rad anhu aula, berpaling dari dia lebih utama. Karena bid'ah kalau tidak disikapi keras akan menyebar di tengah-tengah makhluk. Nah ini, jadi ada kesempatan mendakwahi tentunya, tapi ingat, bedakan antara ya, berdakwah, nasihati dengan bergaul. Dengan penuh kehati-hatian juga. Dan ini kita bicara tentang siapa? Al-mubtadi, al-ammi, ahli bid'ah yang awam, yang mungkin dinasihati. Kalau tidak, sudah jauh. Ini kata Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam kitab beliau Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Demikian ahibati fillah, hal-hal yang bisa kita kaji pada kesempatan ini, semoga bermanfaat dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita semua untuk menelusuri jalan yang hak dan mengamalkannya, berilmu yang manfaat dan beramal yang saleh sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Di sini ada banyak pertanyaan dan tentunya tidak semua bisa kita jawab, karena pertama keterbatasan ilmu, yang kedua karena keterbatasan waktu. Jadi mohon maaf sebelumnya. Mohon penjelasan, apakah kita sebagai penuntut ilmu boleh menyebutkan kesalahan orang yang dikenal sebagai dai salafi yang terang-terang melakukan kesalahan ya, di hadapan teman-teman kita? Kalau kesalahan yang jelas salah, ya boleh menyebutkan kesalahan bahwa ini keliru. Dan sebetulnya itu membantu dia untuk tidak diikuti kesalahannya. Kalau dia salah dan didiamkan dan diikuti orang dan semakin banyak mengikuti, pahalanya semakin banyak, dosanya kan semakin banyak. Ya, makanya dengan kita katakan fulan, kalau dia betul-betul salafi, ya kita katakan semoga Allah memberikan taufik pada dia. Namun ini keliru. Jangankan dai, Syekh misalnya, Syekh Albani misalnya, Syekh bin Baz, punya keliru atau tidak? Punya kan? Ya. Dalam pembahasan fikih misalnya, kita kadang menyebutkan begitu dalam masalah-masalah fikih, kita sebut nampaknya pendapat ini marjuh, lemah. Dalam hal ini pendapat Syekh Fulan lemah. Itu hal yang wajar, yang seperti itu. Tapi kalau dia betul-betul sebagai ulama al-sunnah, tetap kita hormati. Apakah benar bahwa tahdzir hak para ulama dikatakan mutlak begitu? Tidak. Ya. Masing-masing orang bisa melakukan pada sesuatu yang dia pada kapasitasnya. Dia tahu tentang hal tersebut. Kalau ada orang sujud ngadep kuburan, minta-minta pada kuburan, kita hanya kerjanya sebagai petani. Dan kita lihat itu, enggak boleh mentahdir kita. Oh, saya kan hanya petani. Enggak boleh mentahdir dia. Walaupun dia sujud di hadapan kuburan, begitu? Tidak. Ya, jelas boleh sekali. Kita ingatkan umat, hati-hati dia. Dia itu saya lihat dan saya tahu betul sujud menghadap ke kuburan, di kuburannya fulan. Ya, hatta orang awam boleh memperingatkan umat dari hal seperti itu. Jadi di sini ya, kalau dikatakan mutlak begitu tahdzir haknya para ulama, titik, tidak benar. Masing-masing pada posisinya, masing-masing pada kapasitasnya. Apakah ahlul bid'ah itu sebagian ulama menyebutkan semacam Syekh Ubaid Ibnullah Ta'ala, kalau orang melakukan bid'ah, dan beberapa ulama, Syekh Suhaimi juga menyebut semakna dengan itu. Orang melakukan bid'ah dalam kondisi dia tahu dan terus melakukan bid'ahnya, israr terhadap bid'ahnya, sudah bisa dikatakan mubtadi. Ya, sudah bisa dikatakan mubtadi dalam kondisi dia sudah mengetahui dan dia musir. Namun Syekh Suhaimi juga mengingatkan bahwa masalah menyebutnya, mau kita sebut dia mubtadi atau tidak, ini tergantung yang tepat bagaimana. Kalau kita sedang ngomong mau nasihati dia, ya tentu kalau langsung kamu ini mubtadi, jangan begitu, ya tepat, nggak usah disebut kata-kata ini, ya. Tapi kita sebut ini nggak benar, ini mestinya ditinggalkan, bertentangan dengan sunnah Nabi. Jadi untuk menyebut, ya ini lihat tepatnya bagaimana. Tapi dalam hal siapakah itu mubtadi, maka ulama tadi menyebutkan begitu. Kenapa asatid mentahdir Ustaz Ja'far? Padahal akhir-akhir ini sudah taubat. Bahkan sempat di hadapan Syarobi dan sudah mengumumkan taubatnya. Saya dengar Ustaz Afif sudah menjawab ini kemarin. Ya, panjang lebar. Ya, saya cuma sedikit menukilkan saja bahwa Syarobi mengatakan nasahtuhu wa nasahtuhu wa nasahtuhu wa ma indi amal. Saya nasihati dia dan saya enggak punya harapan lagi. Itu Syarobi ngomong gitu. Syekh Ubaid, saya pernah baca sebuah lembaran yang dikirimkan Syekh Ubaid kepada salah satu asatidzah yang isinya adalah menganggap dia tergolong ahli bidah. Ya, bisa ditanyakan kepada ustaz tersebut teksnya persisnya, tapi saya pernah baca itu. Ya. Jadi itu yang ada dari yang saya ketahui dari Syekh Rabi dan Syekh Ubaid hafizahumullah. Adapun perinciannya kemarin telah disebut oleh Ustaz Afif hafizahullah taala. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah dibenarkan mentahdir Syekh Ibrahim Ruhaili? Ya, beliau yang saya ketahui di akhir-akhir ini mulai nampak atau menampakkan atau menyeleweng. Begitu, menampakkan penyelewengan atau yang jelas jatuh dalam penyelewengan-penyelewengan yang cukup berbahaya. Ya. Untuk menyatakan dengan terus terang, misalnya masyayikh mengatakan dia mubtadi, saya belum dengar. Tapi ulama membicarakan penyimpangan dan membantah penyimpangan dia banyak. Asy-Syarabi punya buku berjudul Al-Bayan lima fi nasihati Ibrahim Ar-Ruhaili min al-Khalal wal Ikhlal, kalau enggak salah begitu ya judulnya. Syekh Ubaid juga mengeluarkan beberapa lembar kritikan terhadap dia. Syekh Al-Bukhari juga sudah 5 halaqah, sudah 5 episode dia mengeluarkan tulisan membantah Dr. Ibrahim Ruhaili. Dan Syekh Muhammad bin Hadi dalam beberapa majelis, bahkan kalau Syekh Muhammad mengatakan jangan dan tidak boleh duduk bermajelis dengan dia, mengambil ilmu dari dia. Syekh Muhammad bin Hadi sudah seperti itu. Mengapa? Ya, karena kesalahan-kesalahan yang berbahaya tadi. Apa di antaranya? Di antaranya pernah ngomong, kalau ada seseorang tidak menganggap mubtadi' Jahm bin Sofwan, ambil ilmu dari dia. Antum yang belajar akidah pernah dengar Jahm bin Sofwan siapa? Ya, Jahmiyah, tokohnya Jahmiyah, pimpinannya Jahmiyah, yang dikafirkan oleh para ulama. Kok mengatakan kalau enggak mentabdi', bukan mentakfir, mentabdi'. Ya, tingkatan yang lebih bawah lagi kan. Entah tidak mentabdi' Jahm bin Sofwan, ambil ilmu dari dia. Ya, terus kata si Muhammad apa? Kalau ada orang enggak mentabdi' Jahm bin Sofwan, kamu mau belajar apa dari dia? Ya, mau belajar apa? Ini ulama Ahlussunnah sepakat. Ada 500 disebutkan oleh siapa? Al-Lalakai mengkafirkan Jahm bin Sofwan. Kok ini mentabdi' saja tidak? Terus kamu mau belajar apa dari dia? Kata si Muhammad. Nah ini, ya, Dr. Ibrahim Ruhaili mengatakan belajar dari dia, ambil ilmu dari dia. Ya. Dan masih banyak lagi hal yang lain yang yakni pembelaannya terhadap tokoh-tokoh al-bid'ah, Abul Hasan, Ali Hasan dan lain-lain, berbahaya. Sehingga ulama membantah. Dia berbahaya. Apakah hukum mentabdi' sururi itu bisa langsung dijatuhkan tanpa ada penegakan hujjah, proses nasihat yang panjang sebagaimana ketika ulama tahdir tadi? Ya, orang-orang turatiyin, ya, mereka yang membela ihya turat, orang-orang yang condong kepada mereka, tidak mesti kemudian tiap orang itu harus dinasihati dulu baru kita mentahdir umat darinya. Tidak harus. Kita lihat para ulama ketika mentahdir umat dari ahli bid'ah. Apakah semuanya melalui proses nasihati dulu bertahun-tahun begitu? Hah? Kalau ada misalnya ya tokoh bid'ah Alwi Al-Maliki atau misalnya tokoh-tokoh yang di Indonesia, Gus Dur misalnya, nasihati dulu kamu. Siapa tahu nasihati Alwi Al-Maliki. Ya. Ulama-ulama terhadap yang tokoh-tokoh mubtadi'ah seperti yang tadi kita sebutkan dari Ibnu Taimiyah untuk mentahdir, ya, cukup lihat teman-teman dia. Seperti kata Ibnu Mas'ud. Begitu kan kata Ibnu Taimiyah? Jadi kadang sebagian orang mengharuskan nasihat dulu dan bertahun-tahun dulu untuk mengatakan dia itu turasi. Nah, seperti yang dilakukan Syahrabi terhadap Abdurrahman Abdul Khaliq. Syahrabi terhadap Abdurrahman Abdul Khaliq ini sudah saking lembutnya Syahrabi itu, ya, hafizahullah ta'ala. Namun demikian Syahrabi dicap keras. Padahal itu sudah sikap lembut yang luar biasa itu. Bertahun-tahun gak langsung dikatakan mubtadi', gak langsung ditahdir. Sekian tahun itu sudah kelembutannya Syahrabi yang luar biasa. Namun demikian dicap mutasyaddid Syahrabi. Padahal kita tadi sebutkan, sekian ulama mengatakan, enggak harus, enggak wajib, enggak syarat dinasihati dulu sampai bertahun-tahun. Tidak. Kemudian, apa termasuk hizbi apabila lembaga yang melarang seseorang untuk mengambil ilmu dari ustaz-ustaz salafi yang mereka tidak cocok dengannya? Ya, yakni mujmal ini, ya. Yang jelas kalau ada orang-orang yang mentahdir dari ulama Ahlussunnah dan dai-dai Ahlussunnah, ini suatu tanda yang tidak baik, ya. Karena kita melihat para ulama kita dahulu, mereka mengatakan min alamat ahlil bid'ah al-waqi'ah fi ahlil athar, kan begitu. Di antara tanda ahlil bid'ah, dia mencacat ahlul athar, orang-orang ahlus sunnah, ulama ahlus sunnah. Jadi kalau begitu, kalau ada perorangan atau lembaga memperingatkan umat dari dai-dai ahlus sunnah, nah ini tanda-tanda ahlil bid'ah. Hati-hati. Dalam arti, ya, kita waspada. Apa kerusakan ilmu kalam, filsafat, dan sebagainya? Kalau ada pondok yang mengajarkan. Ya, maklum. Ya, bagaimana ulama kita, hafizahumullah, dan rahimahumullah memperingatkan umat dari ilmu filsafat dan ilmu kalam. Ilmu kalam seperti dikatakan para ulama kita, di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al wa yutafu 'alal 'asha'ir wal qaba'il wa yuqalu hadha jazaa'u man taraka al-kitab as-sunnah wa aqbala ala ilm al-kalam. Hukumku terhadap ahlul kalam itu mesti yudrabu, dipukuli dengan pelepah kurma dan sandal-sandal, dan dikelilingkan di kabilah-kabilah, kampung-kampung, dan diberi peringatan, inilah balasan orang yang meninggalkan Quran sunnah dan mengikuti apa namanya ilmu kalam. Ini satu dari sekian ucapan ulama tentang tahzir terhadap ilmu kalam. Bagaimana kok kemudian yakni diajarkan ilmu kalam? Jelas tidak boleh. Tidak boleh diajarkan ilmu kalam. Apa bisa kita menilai seseorang dari pertemanannya di Facebook? Ya. Karena ada yang mengatakan bahwa itu tidak sama dengan pertemanan dengan dunia nyata. Kalau dia menyebutkan dalam Facebook ucapan-ucapan yang mungkar, ahlul batil, ya, mengucapkan ucapan-ucapan yang mungkar tanpa diingkari, ya, dibiarkan saja. Nah, dan juga tanpa dihapus, sementara dia mampu dan dia tahu, maka wallahu alam, ini sebatas yang saya pahami, bisa dikatakan oh dia teman-temannya ahlul batil, maka dia tergolong ahlul batil. Ya. Wallahu alam, itu yang saya pahami. Karena apa? Karena mestinya pertemanan yang seperti itu, kalau ada orang yang mengucapkan kemungkaran, diingkari. Kalau dia mampu dihapus, dihapus. Kalau dia bisa mengomentari dan membantah, bantah. Tapi ketika dia yukir, menetapkan, membiarkan, menyetujui ucapan-ucapan ahlul batil, maka paling tidaknya, seperti kata ulama, itu syaitan yang bisu. Na'udzubillah min dzalik. Tidak mengingkari kemungkaran. Nah, ini ucapan pertanyaan banyak sekali. Nampaknya waktu sudah habis. Dan mohon maaf karena tidak semuanya bisa saya jawab. Semoga apa yang saya jawabkan bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kebaikan, itu datang dari Allah Azza wa Jal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.